وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ووالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب المسافر، كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب صلاة المسافر وقصرها، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال وصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه وحانت منه التفته نحو حيث صلى فرأى الناس قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يعودني قال وسألته عن صبحه في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pembahasan kita masih di dalam hadis-hadis yang terdapat di dalam bab bab salat musafirin wa qasriha, yaitu tentang dua hadis yang dibacakan tadi adalah tentang mengerjakan sholat sunat bagi orang safar. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar. Dengan sanadnya kepada Aisyah bin Hafs. Dari Hafs bin Asim qal, dia mengatakan sahibtu Ibnu Umar fi tariqi Makkah, aku menemani Ibnu Umar di dalam perjalanan ke Makkah, di dalam jalan Mekah, yakni fi tariq Mekah. Qal fa shalla lana dhuhra rak'atain. Ibnu Umar ini mengimami kami salat dhuha dua rakaat. Tsumma aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta ja'a rahlahu. Kemudian datang, kami pun ikut datang bersamanya, yakni berjalan. Sampai ke tempat tinggalnya, tempat turunnya. Nah, sampai ke tempat turunnya, hatta ja'a rahlahu. Sampai dia mendatangi tempat dia turun. Jadi dalam perjalanan ke Mekah, dia berhenti. Maka Hafs bin Asim, ini adalah Hafs bin Asim berarti keponakannya Ibnu Umar. Karena Asim saudaranya Ibnu Umar. Jadi ketika turun, dia meletakkan barang-barangnya. Wajalasna ma'ah. Beliau duduk, kami pun ikut duduk bersamanya. Fahanat minhu iltifatatun nahwa haitsu shalla. Tahu-tahunya dia menoleh ke tempat dia sholat tadi. Jadi berarti dia berada di satu lokasi, di situ dia sholat tadinya, sholat zuhur. Lalu dia pindah, pergi ke tempat turunnya dia. Dan ini boleh jadi dia bikin kemahnya untuk istirahat. Fara'a nasan qiyaman. Dia melihat orang-orang berdiri. Faqala ma yasna'u haula? Apa yang dilakukan oleh mereka ini? Qultu yusabbihun. Lalu aku mengatakan mereka salat sunat. Qala law kuntu musabbihan la atmamtu salati. Kalau seandainya aku ini mengerjakan sholat sunat, untuk pastilah sholatku yang wajib aku akan sempurnakan. Sholat wajib aja diqasar. Kalau seandainya ditambah lagi dengan sholat sunat, tentu yang lebih utama sholat wajib disempurnakan. Maksud di sini al-musabbih, yaitu kata Imam Nawawi di sini al-mutanaffil bis-shalah, mengerjakan sholat sunat. Sabhah muna salatun nafl. Sabhah di sini adalah salat sunat. Lakuntu musabbihan la atmamtu salati. Ma'anahu law ikhtartu tanaful lakana itmamu faridati arba'an ahabu ilayya. Kalau seandainya aku diberi pilihan untuk sholat sunat, maka menyempurnakan sholat wajibku menjadi empat itu lebih aku sukai. Walakinni la ara wahidan minhuma. Akan tetapi aku tidak melihat salah satu di antara keduanya. Tidak menyempurnakan yang empat, tidak juga dengan mengerjakan sholat sunat. Balis sunnatu al-qasru. Malan sunnah itu adalah mengqasarnya. Wa tarku tanafful. Dan tidak melakukan sholat sunat. Wa muraduhu an-nafila Maksud dari salat sunat di sini an-nafilah, salat nafilah. Ar-ratibatu ma'al faraid, yaitu salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib yaitu salat yang mengiringi salat wajib. Itu namanya salat sunat rawatib. Kasunnatul dhuhri wal asri wa ghairiha min al maktubat. Seperti sholat sunat zuhur, sholat sunat asar. Sholat sunat asar itu ada atau tidak? Ada. Cuma dalam sholat sunat rawatib ini, ulama membaginya dengan dua bagian. Bagian pertama, sunnah rawatib muakkadah, yang ditekankan, yaitu 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ghairu muakkadah adalah sholat-sholat yang mengiringi sholat sunat, sholat wajib, tapi tidak ditekankan, dimotivasi. Maghrib, asar, Nabi mengatakan, rahimallah imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib Nabi mengatakan shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa. Solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan. Antara adzan dan qamat ada solat. Baina adzanaini solatun, baina adzanaini solatun, baina adzanaini solatun. Antara dua azan itu ada solat. Antara dua azan ada solat. Ya, ini maksudnya adzan dan iqamah. Maka itu beriringan dengan solat rawatib, solat wajib, maka itu namakan solat sunat rawatib. Wa amma an-nawafil mutlaqah, adapun solat sunat yang mutlak, jadi solat sunat ini terbagi kepada dua, solat sunat mutlak, solat sunat muqayyad. Solat sunat mutlak, solat yang tidak dikaitkan dengan apa saja, apapun aja. Itu solat sunat mutlak, bebas dia. Muqayyad, solat sunat yang dibatasi oleh sebab tertentu. Mungkin berhubungan dengan perbuatan seperti sholat sunat rawatib yang berhubungan dengan sholat wajib, itu muqayyad. Yang berhubungan dengan perbuatan lain adalah sholat sunat wudu, masuk ke masjid, ya, mau duduk, sholat sunat. Atau dibatasi atau dikaitkan dengan waktu. Ya, sholat duha. Perbuatan juga seperti sholat sunat tawaf. Itu namanya muqayyad. Yang mutlak, bebas. Ada orang gitu, aduh saya pengen sholat dua rakaat. Sudah silakan. Dua rakaat, ulang lagi dua rakaat. Daripada enggak ada kegiatan, ya sholat ajalah. Ini sholat sunat mutlak namanya. Dia di rumah, sholat lagi, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Maka itu ada sholat sunat mutlak. وقد كان ابن عمر يفعلها في السفر. Ibnu Umar melakukan sholat sunat mutlak itu dalam safar. Marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluha. Nabi juga diriwayatkan dari Nabi maksudnya beliau melakukan itu. Kama tsabata fi mawadhi'i wa kama tsabata fi mawadhi'a min as-sahih anhu. Sebagaimana sudah tetap di beberapa tempat dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia salat sunat di atas kendaraannya dia mengikuti arah kemana kendaraannya. Tapi dia kalau seandainya salat wajib beliau turun. Beliau stabil menghadap ke kiblat itu. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunat, tidak. Ya. Wattafaqal ulama ala istihbabin nawafil mutlaqa fis safar. Ulama sepakat bahwasanya dianjurkan untuk sholat sunat mutlaqah di dalam safar. Arti memperbanyak sholat sunat di dalam safar. Tapi sholat sunat mutlak. Bahkan kita bukan menjadi sopir, tapi penumpang. Daripada ngantuk sudah saya sholat sudah. Sholat dua rakaat di atas kendaraan. Di mana sujudnya lebih rendah daripada ruku. Ya, dengan isyarat atau sholat sunat ini adalah sholat sunat mutlak. واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah solat sunat ratibah, yaitu solat sunat rawatib. Fakariha Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak menyukainya. Wa akharun dan yang lainnya juga itu yang dikatakan oleh Ibn Umar tadi law kuntu musabbihan la atmamtu salati. Kalau seandainya aku mau sholat sunat maka sungguh aku telah menyempurnakan sholatku. Apa kata Ibn Umar? Ya Ibn Akhi. Wahai anak saudaraku. Ya, jadi keponakan dia tadi. Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar. Aku menemani Rasulullah di dalam safar. Falam yazid ala raka'ataini hatta qawadahu Allah. Beliau tidak pernah menambah di atas dari dua rakaat. Sampai Allah cabut nyawanya. Wa sahibtu Abu Bakr falam yazid ala raka'ataini hatta qawadahu Allah. Aku juga menemani Abu Bakar. Dan beliau tidak menambah melebihi dari dua rakaat sampai Allah wafatkan dia. Wasahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Beliau, aku menemani Abu Bakar, menemani Umar. Beliau tidak menambah lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Wasahibtu Uthman fa lam yazid ala rak'atayn hatta qabadahu Allah. Aku menemani Uthman dan beliau tidak menambah lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Hadis yang kedua juga ya mirip seperti itu. Ibn Umar dia mengatakan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fama ra'aituhu yusabbih. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar dan aku tidak melihat beliau salat sunat. Walau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau seandainya aku melakukan sholat sunat, tentu aku akan setelah menyempurnakan. Sholat sunat apa maksudnya di sini? Sholat sunat rawatib. Baik. Lalu disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Ibnu Umar tidak menyukai sholat sunat rawatib bagi orang yang safar. Dan yang lainnya juga berpandang seperti itu. Wastahabbaha al-Syafi'i wa ashabuhu wal jumhur. Imam Syafi'i, pengikutnya serta mayoritas ulama memandang dianjurkan sholat sunat rawatib. ودليله أحاديث المطلقة في ندب الرواتب. Dalilnya apa? Keumuman hadis tentang dorongan untuk sholat sunat rawatib. Ya, hadis-hadis yang mutlak, hadis-hadis yang umum di dalam mendorong kita sholat sunat rawatib. Wa hadis dan hadis yang lain, shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha yaumal fathi bi Makkah wa raka'ati subhi hina namu hatta tala'at syams. Hadis ukhra sahihah. Di antaranya juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha ketika melakukan kota Mekah di Mekah. Beliau mengerjakan sholat dua rakaat subuh ketika mereka tidur sampai matahari terbit. Kita sudah pelajari hadis sebelumnya. Bahwa semuanya tertidur sampai Rasulullah tertidur. Ya. Sudah terbit matahari. Beliau sedang safar. Beliau tetap mengerjakan sholat dua rakaat subuh. Dan hadis-hadis yang lain yang sahihah. Dzakaru ashabus sunan yang telah disebutkan oleh ulama-ulama yang menyusun kitab sunan. Namun perlu kita ingat bahwasannya adapun sholat sunat rawatib qabaliyah subuh, sholat itu Nabi tidak pernah tinggalkan. Baik dalam keadaan safar, apalagi dalam keadaan hadar. Aisyah mengatakan, Nabi sangat tinggi ta'ahudnya, perhatiannya dalam sholat-sholat sunat ya, melebihi dari sholat apa? Tidaklah Nabi memberikan perhatian yang tinggi kepada salah satu, kepada sholat-sholat sunat, melebihi ta'ahud dia kepada sholat sunat rawatib qobliya subuh. Beliau lakukan di safar dan di hadar, atau di hadar dan di safar. Maka sholat sunat rawatib qobliya subuh ini istimewa, keluar dia dari sholat-sholat sunat yang lain. Baik. Wal qiyasu 'ala an-nawafil mutlaqa, dan pengkiasan terhadap sholat-sholat sunat mutlaqa yang lain. Wal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rawatib fi rihlihi. Boleh jadi Nabi sholat sunat dulu di kemahnya. Ya. Wala yarahu Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar tidak mengetahuinya. Tidak melihatnya. Inna nafila fil baiti afdal, salat sunat salat sunat itu di rumah lebih afdal. Aw la'allahu tarakaha fi ba'd al-awqat, boleh jadi Nabi meninggalkannya pada waktu-waktu tertentu. Tanbihan ala jawazi tarkiha, untuk mengingatkan bahwa boleh ditinggalkan. Kalau kita lihat, ini adalah pentakwilan-pentakwilan yang mencari-cari. Ibnu Umar adalah orang yang sangat tinggi antusiasnya. Malahan Ibnu Umar mengatakan dalam sholat sunat, hafiztu asyara raka'atin min Rasulullah SAW. Aku menghafal 10 rakaat dari Rasulullah. Mana dia? Raka'ataini qabla zuhur, warakaataini ba'daha. Dua rakaat sebelum dhuhur, dua rakaat setelahnya. Warakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Warakaataini ba'dal isya fi baitihi. Dua rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla al-fajri fi baitihi. Dua rakaat sebelum subuh di rumahnya. Jadi Ibnu Umar juga tahu sholat yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya. Karena Ibnu Umar sangat tinggi sekali antusiasnya untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga dia akan melakukan. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa mana jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi, mana pohon yang Nabi pernah singgah duduk dalam perjalanannya di situ, mana Nabi yang pernah kencing di tempat tertentu ketika dia safar, dia lakukan itu. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi kalau kita lihat dari perkataan Ibnu Umar, perkataan yang sangat wajib, perkataan yang sangat berbobot, bahwa dia katakan bahwa kalau seandainya aku sholat sunat, tentu aku akan menyempurnakan yang wajib. Perlu kita ketahui juga bahwa sunnah Rasulullah terbagi kepada dua. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ini harus kita pahami sehingga kita bisa paham mana sih yang sunnah itu. Bagaimana yang sunnah itu? Sunnah fi'liyah, jika terdapat riwayat bahwasanya Nabi melakukan, maka sunnahnya adalah melakukan. Itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah terkiyah jika ada, ya, Nabi SAW tidak melakukan, maka sunnahnya tidak melakukan. Di antaranya salat sunat rawatib. Sunnahnya apa? Tidak melakukan. Salat sunat mutlak, sunnahnya apa? Melakukan. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Sunnah salat sunat rawatib tidak dilakukan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi melakukan. Maka oleh karena itu ulama mengatakan minas sunnati fis safar. Apa? Minas sunnati fis safar, tarkus sunnah. Merupakan sunnah di dalam safar, yaitu dengan meninggalkan sunnah. Ya, apa maksudnya? Sunnah dalam safar meninggalkan sunnah. Sunnahnya di dalam safar meninggalkan sholat sunat rawatib di dalam safar. Itu yang sesuai dengan sunnah. Ya? Jadi dia masuk kepada sunnah terkiyah. Dengan demikian kita akan mudah sekali memahami konteks sunnah itu bagaimana. Nabi dapat kita riwayat Nabi melakukan, kita lakukan. Itu sunnah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi melakukan sementara yang lain ada keterangan. Maka tidak kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, masih ada keterangan tentang hujjah bagi mereka di sini. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.